Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. حاضرين jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan dan karunia-Nya, segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas rahmatnya, yang memberikan kepada hamba-hambanya yang tanpa butuh balasan. Barakallahu fikum. Allah memberikan semuanya itu hanya semata-mata kasih sayangnya dan rahmatnya terhadap kita semuanya. Barakallahu fikum. Kewajiban bagi kita seorang hamba apabila telah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nikmatnya, kewajiban kita bersyukur atas semua yang kenikmatan tersebut. Barakallahu fikum. Kalau kita mampu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengekalkan segala kenikmatan yang telah kita dapatkan, yang sedang kita dapatkan, dan Allah berjanji akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang belum kita dapatkan. Barakallahu fikum. Tetapi kalau seandainya kita kufur nikmat, tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengabarkan sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. La'in syakartum la'zidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Barakallahu fikum. Maka mari kita lihat kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, terlebih khusus barakallahu fikum di negeri yang kita cintai ini. La bangka barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala katurunkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, kesuburan tanah airnya, ketenteraman, kesenangan, kebahagiaan, di dalam kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita dapatkan barakallahu fikum kesuburannya, kemakmurannya, sungguh kita saksikan barakallahu fikum. Maka tidak ada bagi kita sekalian yang ada di negeri ini, maka hanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat-nikmatmu, dengan nikmat-nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah barakallahu fikum. Kenikmatan yang sedemikian rupa barakallahu fikum akan menjadi berkah ketika kita pandai mensyukurinya, kita barengi dengan keimanan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya suatu penduduk negeri beriman dengan sebenar-benarnya dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim, niscaya kami akan bukakan atas mereka barakatim minas samai wal ard, keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Barakallahu fikum. Yang memiliki keberkahan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu minallah, keberkahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, menerangkan keberkahan itu barakallahu fikum ada pada keimanan, ada pada ketakwaan, ada pada amal saleh. Barakallahu fikum. Sementara terhapusnya keberkahan ada pada kemaksiatan, kekufuran dan keingkaran. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya penjual dan pembeli itu bisa dalam keadaan memilih antara meneruskan jual belinya dan tidak. Apabila keduanya penjual dan pembeli tersebut sadaqah, berbuat jujur, wa bayyana, dan menerangkan, burika lahuma fi bayhima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi perniagaan keduanya, penjual dan pembeli tersebut. Wa in kadzaba wa katama, namun apabila penjual dan pembeli tersebut adalah berdusta, berbohong dan menyembunyikan, muhiqat barakatu bayhima, maka akan dihapuskan keberkahan perniagaan keduanya. Barakallahu fikum. Dengan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dalam amal saleh seperti kejujuran dan menerangkan yang sebenarnya, nah barakallahu fikum, maka ini akan membawa keberkahan. Sebaliknya, apabila bermaksiat seperti berdusta, berbohong dan kedustaan-kedustaan yang lainnya, menutupi yang menyembunyikan, maka ini akan menghapuskan keberkahan-keberkahan. Barakallahu fikum. Dengan demikian, semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan, maka akan membawa keberkahan, berkah dalam harta benda kita, berkah dalam umur kita, berkah dalam waktu kita, berkah dalam segala kebaikan. Barakallahu fikum. Sementara kemaksiatan yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan, maka akan menyebabkan hilangnya dan terhapusnya keberkahan tersebut. Barakallahu fikum. Baik keberkahan umur kita, waktu kita, harta benda kita, maka akan hilang keberkahannya ketika di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena ini, satu sekali lagi, kewajiban bagi kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Barakallahu fikum. Bersyukur dengan lisan dan hati kita dan pengakuan kita, kita mengakui kenikmatan yang kita dapatkan ini hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita mengatur dan mengelola, bukan hanya sebagai warisan daripada nenek moyang kita, namun itu saja semuanya adalah kita akui hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang kedua, kita nyatakan dengan lisan kita, barakallahu fikum, kepada dan kita umumkan dan terangkan, semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang ketiga, bahwasanya kita menyalurkan, membelanjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita di jalan-jalan keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan dibelanjakan dan digunakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga bentuk kesyukuran, barakallahu fikum. Mensyukur dengan hati, mengakui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian mengucapkannya dengan lisan, kemudian menyalurkan, membelanjakan kenikmatan yang kita dapatkan kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga rukun syukur, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, kenikmatan, kesuburan, ketenangan, ketenteraman ini bisa menjadi berubah, barakallahu fikum. Tidak akan tetap seperti ini ketika kita tidak pandai menjaganya. Ketika kita tidak pandai mensyukurinya, akan berubah, barakallahu fikum. Dan perubahannya ini bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tetapi sebab perbuatan kita sendiri, barakallahu fikum. Di muka bumi ini semua kerusakan bukan kezaliman Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan sebab tangan-tangan kita sendiri. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan di lautan, dengan sebab tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah tidak akan merubah, barakallahu fikum, sebuah kenikmatan menjadi kesengsaraan. Allah tidak merubah satu kekayaan menjadi kemiskinan. Allah tidak merubah, barakallahu fikum, sebuah kesenangan menjadi kesusahan, sebuah kesuburan menjadi peceklik. Allah SWT tidak merubah itu semuanya, kecuali dengan sebab tangan-tangan kita sendiri. Manusia itu sendiri yang merubahnya, barakallahu fikum. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka merubahnya sendiri, barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada satu kaum, Allah tidak merubahnya dengan agar kecuali dengan tangan-tangan mereka sendiri, barakallahu fikum. Allah di dalam Al-Quran banyak mengkisahkan dan menceritakan bagaimana kaum-kaum terdahulu, barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala limpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada mereka, namun mereka tidak pandai mensyukurinya. Bahkan mereka ingkar terhadap Rasul yang diutus kepada mereka. Apa akibat yang terjadi pada diri mereka? Maka kebinasaan dan kehancuran yang mereka dapatkan. Salah satu contoh Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kaum Sabah. Kaum yang dalam negerinya begitu subur dan makmur. Baldatun thayyibatun, negeri yang subur makmur, yang dihapit negerinya oleh dua kebun yang sangat subur. Kalau mereka, barakallahu fikum, mau bepergian, mau melaksanakan safar, mereka tidak membutuhkan perbekalan. Karena begitu, di sepanjang jalan mereka, rezeki Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Buah-buahan dan segala macamnya ada di sekeliling dan negeri mereka. Satu negeri yang dihapit oleh dua kebun yang sangat subur. Tetapi barakallahu fikum, tatkala mereka tidak mampu mensyukuri kenikmatannya, bahkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengkufurinya, Allah rubah dua kebun yang subur tersebut dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat kecuali sedikit. Dengan dikirimkan azab banjir yang besar kepada mereka, menghabiskan kebun-kebun tersebut, kemudian menggantikan tumbuh-tumbuhan dengan tumbuh-tumbuhan yang pahit. Barakallahu fikum, tidak bermanfaat kecuali sedikit. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum mashkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ. Demikian Allah firmankan dalam surat Saba dalam Al-Quran. Sungguh pada kaum Saba tersebut ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana sabi maskani baya. Pada tempat tinggal mereka kaum Sabah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jannatan ayyamini wa shimal, dua kebun yang menghapit dalam negeri mereka di kiri dan di kanannya. Allah berfirman kepada mereka, Allah memerintahkan, mengizinkan untuk makan dari hal tersebut, dari kebun tersebut. Kulu washrabu min rizqi rabbikum, makan dan minumlah dari rezeki Rabb kalian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri kalian adalah negeri yang baik, negeri yang subur dan makmur. Barakallahu fikum. Fa'aradu, tetapi ketika mereka berpaling dari peringatan Allah, tidak mampu bersyukuri kenikmatan tersebut. Farsalna 'alaihim saylal 'arim, kami utus kepada mereka banjir yang besar. Sayyidul alam wa badallahum bijannatihim bijannataini dawatay kullu khamtin, dan kami ganti dua kebun mereka dengan dua kebun yang lain. Dawatay ukulin khamtin, dua kebun yang memiliki makanan-makanan yang sangat pahit. Wa aslin, pohon-pohon yang berduri. Wa sidrin, kemudian pohon-pohon bidara, sidr, daun bawal itu, sedikit manfaatnya barakallahu fikum. Dua kebun yang subur, yang menghapit negeri mereka, diganti dengan seperti ini, tumbuh-tumbuhan yang pahit dan berduri, kemudian 6 daun bidara, sedikit manfaat. Akibat tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada mereka. Maka barakallahu fikum, negeri yang aman, subur, makmur akan bisa berubah. Nah, karena itu adalah negeri yang subur. Nah, keamanan, nah, ketenteraman itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ketika kita tidak pandai mensyukurinya barakallahu fikum, maka sekali-kalinya tidak akan tetap, bahkan akan berubah barakallahu fikum, sebagai peringatan dan sebagai balasan terhadap kekufuran tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Qarun. Siapa itu Qarun? Qarun adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa, yang dikenal memiliki kekayaan yang sangat melimpah ruah, sampai-sampai pembekunci pembendaharaannya tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat, karena begitu besar dan begitu banyak harta bendanya. Namun ketika dia sombong terhadap kaumnya, mengakui hal itu adalah kepandaiannya, keilmuan yang ada pada dirinya, Allah tenggelamkan harta bendanya, dan Allah tenggelamkan dia Qarun, dan Allah tenggelamkan pula harta bendanya ke dalam bumi. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu. Sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk kaum Nabi Musa. Fabagha alaihim, kemudian dia sombong terhadap kaumnya. In qala qawmun la taqwa inna Allah alaihimul farihin. Wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Allah, kami telah berikan kepada dia Qarun min al-kunuz, dari sejumlah pembendaharaan, pembendaharaan harta benda. Nah, dan kuncinya pembendaharaan tersebut latanu bil usbah, yang begitu besarnya melelahkan dan tidak mampu diangkat oleh orang-orang yang memiliki kekuatan karena besarnya. Barakallahu fikum. Tetapi ketika ada kesombongan dan keangkuhan, ada kemaksiatan, tidak pandai mensyukuri kenikmatan tersebut dengan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan, fa khasafna bihi wa bidalihi al-ardh, maka kami tenggelamkan Qarun dan kami tenggelamkan pula negerinya, tempat tinggalnya. Wa ma kana lahum min fati yansurunahu min dunillah, sehingga tidak ada seorang satu kelompok pun yang bisa menolongnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia termasuk dan orang-orang yang tidak tertolong. Qarun barakallahu fikum. Maka sebagai rasa syukur kita barakallahu fikum dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sayalah dengan itu semuanya dan negeri akhirat barakallahu fikum. Belanjakan, infakan dan sebagian daripada harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun masjid, menjauh sarana-sarana Islam, untuk membangun dakwah, untuk membangun kemajuan Islam. Barakallahu fikum sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari keluasan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah berfirman, "Wa bataghi fi ma ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Cailah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian negeri akhirat. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Harta benda yang kita dapatkan ini, kemakmuran, kesugihan, ketenangan, itu pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan kemaksiatan, dengan berpaling dari peringatan-peringatan Allah, berpaling dari bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Jangan berpaling dari peringatan Allah dan peringatan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengharamkan riba. Jangan kita terjatuh ke dalam perbuatan riba. Kita mengelola kesuburan dan kemakmuran ini dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan mengelola kesuburan ini dengan perbuatan riba. Riba akan menghapuskan keberkahan apa yang kita usahakan barakallahu fikum. Cari jalan solusi untuk lepas dari perbuatan riba. Kalau kita mengharapkan keberkahan daripada harta benda yang kita miliki, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengumumkan peperangan kepada orang yang masih melakukan riba setelah dalam peringatan Allah dan Rasulnya datang kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah perbuatan riba. Fa illam taf'alu fa dzaru biharbi min Allah wa Rasulih. Kalau kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, carilah keberkahan, carilah dalam kesuburan kemakmuran ini, barangilah kesuburan kemakmuran ini dengan kesyukuran dan ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan tersebut kekal, sehingga kenikmatan yang belum kita dapatkan Allah tambahkan, sehingga dalam kita barakallahu fikum dan melihat akhir-akhir pengaruh-pengaruh daripada kesuburan dan kemakmuran ini dalam kehidupan kita. Makin banyak kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin banyak amal perbuatan soleh kita barakallahu fikum sebagai bentuk amal dan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu barakallahu fikum banyak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang barakallahu fikum tempat tinggalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, kemudian dibalikkan lagi ke bumi dalam keadaan terbalik, sementara penghuni yang ada di bumi tersebut. Setelah dibalik bumi, diangkat dan dibalik, itu dihujani dengan batu karena kemaksiatan mereka, karena ketidaktaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mengindahkan bimbingan-bimbingan Rasul yang diutus kepada mereka. Ada di zaman tersebut, barakallahu fikum, di zaman terdahulu, ada yang dihabiskan dan dibinasakan dengan dikirim 6 suara yang sangat keras sehingga mereka mati bergelimpangan. Ada yang dikirim dengan angin yang berkepanjangan selama 8 hari 8 malam terus, nah, sehingga menggelimpangkan mereka-mereka kaum tersebut. Nah, seperti sehingga digambar oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka keberadaannya seperti tunggul-tunggul kurma yang lapuk. Sebabnya karena mereka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, dan ada di antara kaum mereka terdahulu yang ditenggelamkan, barakallahu fikum, dia dikirim kepada mereka banjir bah dan yang segitu yang melumatkan mereka, menghancurkan mereka. Ada yang ditenggelamkan ke bumi. Semuanya itu barakallahu fikum bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala mereka, tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka dengan ingkarnya mereka. Fakullan akhadna bidambi. Setiap masing-masing mereka kami siksa mereka disebab dosa-dosa mereka. Faminhum man fasafna bil ard, faminhum man arsalna alaihim hasiba. Sebagian di antara mereka ada yang kami utus kepada mereka, kirim dan binasakan mereka dengan dihujani dengan bebatuan. Wa minhum man akhadathu musayhah, dan di antara mereka ada yang disiksa dengan suara yang keras yang mematikan mereka. Wa minhum man hasabna bihil ardh, dan sebagian mereka ada yang kami masukkan mereka ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan dengan air. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, tidaklah Allah Subhanahu wa taala zalim kepada mereka, walakinna anfusahum yadhlimun, tetapi diri-diri mereka yang zalim. Padahal mereka itu barakallahu fikum orang-orang yang memiliki kekuatan bukan seperti kekuatan kita. Mereka orang-orang yang besar badannya, kuat badannya. Bahkan bahwa ya, kemajuan-kemajuan mereka lebih jauh daripada kemajuan di zaman kita. Mereka bisa memahat gunung-gunung, menjadikan tempat-tempat tinggal mereka, mengukir gunung dan menjadikan tempat diamnya mereka. Gunung dipahat, jadikan sebagai tempat tinggal. Aman mereka dari segala gangguan. Tetapi ketika peringatan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dengan sebab kekufuran mereka, fama'anhum, maka tidak akan bisa sedikit pun, barakallahu fikum, dan ya, tidak bisa mencukupi mereka apa yang telah mereka usahakan. Fama'anhum ma kanu yaksibun, tidaklah memberikan kecukupan atas mereka atas apa yang mereka lakukan ini ketika datang dalam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa aman, barakallahu fikum. Peringatan Allah Subhanahu wa taala berupa azab akan datang di pagi hari ketika kita bermain-main. Kita tidak merasa aman, barakallahu fikum, ketika azab itu datang ketika kita dalam keadaan tidur di malam hari. Kita sedang tidur, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan peringatannya, azabnya. Dia sebab kekufuran kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah merasa aman suatu penduduk negeri akan datang kepada mereka azab kami di malam hari dalam keadaan mereka tertidur? Apa yang kita bisa lakukan kalau kita tidur? Azab datang. Nah, apa akan disitu? Aw amina ahlul qura ayatihum dan ba'suna duhan wa hum yalabun. Apakah juga satu penduduk negeri akan merasa aman akan datang dari azab kepada azab kami kepada mereka di waktu pagi dalam keadaan mereka sedang bermain-main, sibuk dengan anak-anak sekolahnya ke sekolah, orang tua pulang, sibuk pergi dan barakallahu fikum ke ladang masing-masing. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan peringatan azab. Bisa apa kita? Mau apa kita bangun? Tidak boleh kita merasa aman barakallahu fikum dari hal yang demikian. Nah, afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman dari balasan tipu daya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari tipu balasan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah dan jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan siapa saja yang mendengar suara ini dari masyarakat, maka berkewajiban bagi kita semuanya bersyukur dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang limpahkan kepada kita ini. Kesuburan, kemakmuran, ketenangan, ketenteraman kita sedang berada di dalam. Kita dapatkan itu semuanya agar itu semuanya barakallahu fikum menjadi berkah, maka barengi dengan keimanan, barengi dengan ketakwaan dan jauhi barakallahu fikum larangan Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Betapa butuhnya kita terhadap orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, karena kita barakallahu fikum orang-orang yang lemah, orang-orang yang sibuk dan butuh mendapatkan peringatan, butuh mendapatkan siraman. Barakallahu fikum. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikratan ma'al mu'minin. Inna hakikatnya barakallahu fikum. Diberikan peringatan yang bermanfaat bagi kita orang-orang yang beriman. Maka selayaknya bagi kita barakallahu fikum pandai-pandai mensyukuri nikmat ini dan menggunakan kenikmatan ini barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa kita melaksanakan keimanan dan ketakwaan dan ibadah barakallahu fikum dan bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya karena kita mengharapkan barakallahu fikum keselamatan dan keberkahan di dalam kehidupan dunia ini barakallahu fikum untuk meraih kehidupan yang sebenarnya di negeri akhirat kelak. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.